الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله sebenarnya yang mengisi kesempatan malam hari ini adalah Ustaz bin Malik Hafizahullah kitab Ahkamul Ruhiyyati wa Dzakar. Pada pertemuan kemarin kita telah menyebutkan makna atau definisi dari al-udhiyah, yaitu apa-apa yang disembelih dari hewan ternak pada hari-hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Disebabkan karena Eid tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dalil yang menunjukkan bahwasannya berkurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran Al-Karim, sehingga insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan penyebutan dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Allamah Al-Muallif Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fi sahih Al-Bukhari wa Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dan di dalam sahih Bukhari diriwayatkan di dalam sahih Bukhari demikian pula sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshay amlahay zabahahuma biyadihi wa tamma wa kabara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban. Beliau pernah berkurban dengan dua domba, dua kabish, jenis domba yang besar, yang memiliki sifat amlah. Nanti kita sebutkan apa yang dimaksud dengan amlah tersebut. Aqranain yang bertanduk, di dalam riwayat atau dalam kitab di sini tidak disebutkan aqranain, namun di dalam sebagian cetakan disebutkan aqranain, dua domba jenis kabish yang amlah dan sudah bertanduk. Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah, beliau bertakbir ketika hendak menyembelih, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi samping dari domba tersebut. Jadi beliau menyembelih dengan cara meletakkan kakinya itu di atas sisi dari kambing tersebut. Ketika kambing itu direbahkan kemudian ditindih, dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyembelihnya. Enggak repot, ya. Kadang kita kan ngambil, kita tahu apa namanya, menyembelih kambing itu dari jenis kambing kacang. Kambing kacang itu istilahnya kambing kacang saking kecilnya. Kita kan terkejut. Bingung megang kakinya mau diapain, akhirnya main banting dan aneh. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ma'ruf di negeri Arab demikian, karena mereka menyembelih sendiri kambing itu, direbahkan kemudian disembelih bagian sampingnya dengan kakinya sebelah, kemudian menyembelih dengan cepat. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenis yang dikurbankan oleh Rasulullah di sini adalah jenis dua domba, yang jenis kabis, yaitu domba yang jenis besar, yang amlah. Amlah itu adalah domba yang berwarna putih bercampur dengan warna hitam. Nah, ini amlah. Dia berwarna putih kemudian bercorak dengan warna hitam. Nah, di negeri Arab kambing atau domba yang seperti ini merupakan domba yang indah, yang bagus. Sengaja dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang diperuntukkan untuk Allah, sehingga beliau memilih hewan yang hendak dijadikan kurban ini sesempurna mungkin dari jenisnya, dari yakni tubuhnya, ataupun dari sisi ketika dipandang dilihat terlihat bagus, putih bercorak dengan hitam. Sama lah pakaian-pakaian sekarang, dia kan juga ada warna putih bercorak, kadang lesnya hitam, itu kelihatan keren, bagus. Nah, atau warna biru seperti saya gitu. Putih bercorak dengan warna lain, itu kelihatan lebih bagus, ya kan. Nah, ini hanya sekedar untuk mengkiaskan. Nah, seperti itulah suatu pemandangan apabila kambing tersebut berwarna putih kemudian dicampuri padanya itu warna hitam, itu akan apa namanya, indah ketika dilihat. Ah, namun syahidnya di sini adalah bahwasannya Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah berkurban, berarti menunjukkan bahwasannya berkurban adalah amalan yang disyariatkan. Kemudian beliau lanjutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. Dan dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما, beliau mengatakan Nabi صلى الله عليه وسلم tinggal di kota Madinah 10 tahun, selama 10 tahun itu beliau berkurban. Beliau berkurban. Sehingga kalau seandainya tidak disyariatkan, mana mungkin diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, padahal kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakni apabila dibahasakan itu miskin. Namun tatkala beliau memiliki sedikit kelapangan untuk bisa berkurban, maka beliau mengusahakan untuk berkurban. Nah, padahal kalau kita baca sejarah bagaimana yakni sisi ekonomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kadang kita merasa melas, ya. Kelaparan terkadang sampai beberapa hari yakni dapur itu tidak pernah mengeluarkan asap. Nah, karena memang tidak ada yang bisa untuk dimasak. Di suatu malam Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya. Padahal waktu-waktu yang tidak biasa para sahabat keluar rumah. Abu Bakar As-Siddiq keluar mendapati Umar bin Khattab juga keluar. Mereka akhirnya berjalan berdua. Ternyata mendapati Rasulullah juga keluar. Di waktu-waktu yang tidak biasa mereka keluar rumah di malam hari. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang menjadikan engkau keluar rumah, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar menjawab, al-ju', lapar, wahai Nabi. saya lapar, sehingga beliau keluar rumah untuk mencari mungkin ada rezeki. Abu Bakar pun kembali bertanya, lalu anda wahai Nabi, apa yang menyebabkan anda keluar rumah? Maka beliau menjawab, yang menyebabkan saya keluar rumah sama seperti yang menyebabkan engkau keluar rumah, itu lapar. Namun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abdul bin Umar kondisinya ekonominya demikian, ternyata 10 tahun beliau tinggal di Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. Semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Nabi yang sudah dijamin masuk syurga, demikian kondisinya. Kemudian beliau melanjutkan, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها رواه البخاري ومسلم. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan hewan kurban di antara para sahabat, dibagi-bagi bukan dagingnya, yang masih berbentuk hewan yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban. Rasulullah dibagi-bagikan dengan para sahabat. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala pun mendapatkan seekor kambing jaza'ah. Kambing muda. Yang yakni jaza'ah itu suatu usia, nanti akan disebutkan pada babnya sendiri. Di antara syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan sebagai yani kurban adalah ketika masuk ke usia musinnah, jaza'ah bagi kambing atau dan semisalnya. Yani kalau kita bahasakan kambing muda. Maka Uqbah bin Amir mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarat li jaza'ah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani dengan pembagian ini maka aku sudah memiliki jaza'ah, kambing muda tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahi biha." Berkurbanlah engkau dengan jaza'ah tadi. Yani, Rasulullah mempraktikkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada para sahabat untuk berkurban. Padahal ini sebelumnya Uqbah bin Amir tidak punya kambing, dapat bahagian untuk kurban. Kalau kita ini apa biasanya kalau pikirannya pikiran yani komersial, alhamdulillah dapat ini. Ya, aman ini. Mungkin saya tidak kurban dulu, saya akan ternak biar berkembang biak. Nanti kalau sudah banyak baru saya kurban. Nah, ya kalau kita mungkin ya. Nah, terlalu apa? Mengulur-ulur di dalam ibadah. Nah, kalau para sahabat tidak punya kesempatan ini jadikan ibadah, ya sudah kurban. Nah, mereka bersegera di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita baca cepat saja ya, karena kita khawatir kitab ini tidak selesai nanti sebelum Idul Adha. Wa 'anil Barra' ibn 'Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Al-Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban menyembelih setelah salat Id, maka sesembelihannya telah sempurna dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Nah, jadi di sini pun anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pujian bagi yang berkurban. Nah, dipuji oleh Nabi kalau dia berkurban setelah salat, maka dia telah sempurna di dalam ibadah kurbannya dan dia pun mencocoki sunnahnya yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Berarti kurban itu harus dikerjakan, dilakukan setelah sholat Idul Adha. Tidak sah apabila kurban tersebut kemudian dikerjakan atau dilakukan sebelum sholat. Walaupun dalam hal ini pun ada perincian. Kemudian beliau melanjutkan, faqad dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabuhu radhiyallahu anhum wa akhbara anna al-udhiyata sunnatul mursalin, yani tariqatahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, para sahabat juga berkurban, dan Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya berkurban ini merupakan sunnahnya kaum muslimin, yakni jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin. Walihada ajma'al muslimuna ala mashru'iyatiha kama naqalahu ghairu wahid min ahli al-ilm. Oleh sebab inilah kaum muslimin sepakat bahwasannya disyariatkan berkurban sebagaimana kesepakatan tersebut dinukil tidak satu dari kalangan para ulama. Yani para ulama menukil banyak. Mereka menukil bahwasannya ini merupakan sunnah atau amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Tidak diragukan lagi. Wakhtalafu hal hiya sunnatun mu'akkadah aw wajibatun la yajuzu tarkuha. Yang menjadi perselisihan di antara para ulama adalah apakah berkurban ini hukumnya sunnah mu'akkadah atau perkara yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, di sini beliau tidak merinci pendapat ini, namun beliau langsung menyebutkan ringkasannya. Karena memang para ulama dari ini mereka berpendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun mu'akkadah wa huwa madhhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhuri anhuma. Jumhur para ulama, mayoritas, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sebagaimana ini merupakan pendapat madhab Syafi'i, pendapatnya Al-Imam Malik, dan masyhur pendapat dari Al-Imam Ahmad dan Malik rahimahumallahu ta'ala. Jumhur para ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Wa dhahaba aqallu ila annaha wajibah wa huwa madhhab Abi Hanifah wa ihda riwayatain an Ahmad wahtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala huwa ahadul qawlain fi madhhab Malik aw zahir madhhab Malik. Sebagian mereka berpendapat hukumnya wajib, dan itu merupakan pendapat dari madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ini merupakan salah satu dari pendapat Al-Imam Malik, dan zahir dari pendapat Al-Imam Malik adalah mengatakan wajib. Namun wallahu a'lamu bishawab, dari sekian adillah atau dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama, saya sendiri lebih condong berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Meskipun di sana ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya atau kesahihannya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falan yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki dalam keadaan dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musalla kami. Yakni mendekati lapangan salat Id kami, menjauh. Nah, ini sebenarnya hadis yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini dhaif. Kalaupun seandainya hadis tersebut sahih, maka hadis ini tidak menyatakan wajibnya. Tidak menyatakan wajibnya, disebabkan di sana ada hadis yang memalingkan, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahaduhum ay yadhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10, yakni memasuk 10, yakni hari pertama dari Dzulhijjah, maka janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian yang berkeinginan untuk berkurban, jangan sekali-kali dia mengambil sedikit dari rambutnya ataupun kukunya atau dari tubuhnya sedikit pun. Nah, yang syahid di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan mengkaitkan kurban tersebut dengan kehendak seseorang. Kalau seandainya hukum wajib, untuk apa dikaitkan dengan kehendak? Barang siapa yang ingin. Nah, kalau seandainya wajib, tidak akan dikaitkan dengan kehendak. Kalau itu wajib, sehingga dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendak seseorang untuk berkurban, menandakan bahwasanya ini hanya sekedar anjuran. Namun anjurannya adalah muakkadah, sangat ditekankan karena ada celaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang punya kelapangan dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musola kami. Wallahu taala alam bishawab. Sehingga saya sendiri lebih condong kepada pendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun tentunya bagi mereka yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kemudian ini terluputkan dari kesempatan ini. Mumpung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, yang kesempatan itu juga diharapkan oleh saudara kita yang lainnya yang mereka berharap punya kelapangan sehingga bisa berkurban. Maka tentunya bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal berupa kelapangan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya berkurban. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa dzabhul udhiyah afdhal min ash-shadaqati bi tsamaniha." Berkurban, menyembelih dengan hewan kurban, ini lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban tersebut. Karena jangan sampai ada yang berpikiran, sudah saya enggak mau repot. Harga sapi berapa? 10 juta. Ya sudah saya berinfak saja 10 juta biar enggak repot-repot. Nah. Karena menganggap hukumnya sunnah muakkadah, mungkin demikian. 10 juta, saya juga 10 juta, insyaallah pahalanya sama. Maka beliau mengatakan tidak. Berkurban dengan hewan kurban ini lebih afdal dibandingkan seseorang itu bersedekah dengan senilai harga dari hewan kurban tersebut. Li'anna dzalika 'amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ah. Karena berkurban dengan hewan kurban ini merupakan amalan Nabi Muhammad dan amalan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna dzabha min sya'airillah ta'ala. Berkurban dengan hewan kurban juga termasuk syiar dari syiar-syiar Allah. Walau 'adilan nas 'anhu ila shadaqah lata'attalat tilka sya'irah. Kalau seandainya manusia berpaling, yakni berpindah dari hewan kurban dan lebih memilih bersedekah dengan senilai hewan kurban tersebut, maka syiar ini akan hilang, sirna. Karena manusia itu, jiwanya itu apa? Tidak mau repot. Mau berkurban harus punya panitia, harus menyiapkan waktu, harus seperti ini, menyembelih dulu, nguliti, motongin, bagi-bagi dan repot. Iya kan? Ini manusia. Nah, kalau seandainya dibiarkan boleh diganti dengan sedekah, wah, sudah. Berkurban akan sirna dan akan berubah menjadi sedekah. Dan ini tidak diinginkan di dalam syariat Islam. Walau kana tisadaqatu bi tsamanil udhiyah afdal min dzabhil udhiyah, la bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati bi qawlihi aw bi fi'lihi. Kalau seandainya berkurban atau apa? Kalau seandainya bersedekah dengan senilai hewan kurban itu lebih afdal dari berkurban dengan berbentuk hewan, tentunya akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apakah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yakun yad'u bayanal khair lil ummah. Balau kanat sedekah musawiyatan lil udhiyah la bayyanahu aidan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin membiarkan, meninggalkan, menjelaskan kebaikan kepada umat meskipun itu sedikit. Tidak akan ditinggalkan oleh Nabi. Agama itu sempurna. Kalau seandainya afdal sedekah, maka akan dijelaskan oleh Nabi. Bahkan kalau seandainya sedekah itu pahalanya setara dengan berkurban dengan hewan kurban, akan dijelaskan oleh Nabi. Akan dijelaskan oleh Nabi. Kenapa demikian? Li'annahu ashal min ana'il al-udhiyah. karena seseorang bersedekah dengan uang itu lebih mudah daripada repot-repotnya ngurus hewan kurban. Ya. Kalau hewan kurban seperti contoh, kalau seandainya hewan kurban ini sudah divonis, ini hewan kurban. Wah, orang yang berkurban ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Apabila hilang, harus diganti. Apabila cacatnya parah, harus diganti. Kalau seandainya sedekah dengan uang, gak repot-repot, iya kan? Mudah, tidak perlu ekstra menjaga uang tersebut. Nah, lebih mudah dengan sedekah. Sehingga kalau seandainya sedekah dengan uang itu lebih afdol, atau mungkin bahkan pahalanya sama dengan berkurban dengan hewan kurban, akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu lebih mudah daripada repot-repotnya mengurusi hewan kurban. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyada'a bayanal ashal li ummati ma'a musawatihi li ashabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin meninggalkan untuk menjelaskan kepada umat yang lebih mudah padahal pahalanya sama dari yang lebih sulit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu sifatnya itu beliau merasa berat ketika melihat umatnya itu merasa berat di dalam mengemban ibadah agama Islam. Ketika beliau menilai umatku ini merasa susah, merasa berat di dalam mengamalkan ibadah, di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terasa sedih. Sehingga beliau semangat untuk menjelaskan dan memberi mana yang termudah untuk disampaikan kepada umat. Nah, kalau seandainya pahalanya sama antara sedekah dengan hewan kurban, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan, bahkan mungkin akan menghasut, menganjurkan untuk bersedekah saja, nggak usah repot-repot berkurban. Nah, maka dari sini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang dalam suatu ibadah itu memang dibutuhkan sesuai dengan jenis yang diajarkan oleh Nabi. Kalau memang itu berkurban itu dengan hewan kurban, maka itulah yang disyariatkan, jangan kemudian diganti dengan uang. Nah, sama seperti zakat fitrah yang datang, yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, mereka membayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok dari masing-masing wilayah atau negara, daerah. Nah, tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka membayar zakat fitrah kemudian diganti dengan dirham, dinar. Tidak ada. Nah, sehingga tidak boleh dalam hal ini seseorang ketika hendak menunaikan zakat fitrah kemudian diganti dengan uang, menyelisihi. Padahal kalau kita pikir membayar dengan uang itu mudah, nggak berat-berat ngangkat beras. Nah, namun begitulah terkadang sebagian umat itu berusaha mengakal-ngakali agama. Nah, ya sudah, bayar pakai beras, berasnya satu karung taruh depan pintu, ketika masuk berapa, 5 kilo, dibayar pakai uang, beli di depan masjid, kemudian bayarnya pakai zakat. Setelah itu dikembalikan lagi berasnya di situ. Jadi berasnya diputer-puter satu kampung sampai 5.000 jiwa ya kan, berasnya satu karung itu terus. Intinya apa? Bayar pakai uang karena hendak menipu agama, menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Hendak apa? Bermain-main di dalam agama Islam. Wal iyadzu billah. Tidak boleh. Ketika memang syariat menganjur atau mencontohkan ibadah dengan jenis tertentu, maka seperti itulah yang harus dilaksanakan dan diamalkan bagi kaum muslimin. Walaqad asaba an-nas maja'atan fi 'ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. Dan yakni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat tertimpa kelaparan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka yang berkurban, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan dia membiarkan daging di rumahnya itu bertahan sampai hari ketiga di dalam rumahnya sedikit pun. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan sampai berkurban dagingnya itu masih ada setelah 3 hari. Yakni sebelum 3 hari kalian harus menghabiskan daging kurban tersebut, apakah dimakan atau dibagi-bagikan. Falamma kana al-'aam al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'aam al-maadhi. Sampai tahun berikutnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita juga melakukan seperti yang kita lakukan dahulu pada tahun yang lalu? Kita tidak boleh membiarkan daging itu bertahan di rumah sampai 3 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dzalikal 'aam kana fin nasi juhdun fa aratu an tu'inu fiha. Muttafaqun alaih. Rasul menjawab, silahkan kalian makan, yakni silahkan kalian yakni bagi-bagikan, silahkan kalian simpan, karena sesungguhnya tahun yang lalu itu manusia tertimpa kelaparan dan saya menginginkan agar kalian itu membantu mereka untuk menghilangkan rasa lapar yang mereka rasakan. Nah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peraturan tidak boleh bertahan sampai 3 hari itu karena ada sebab. Bukan berarti itu adalah hukum yang paten, bukan. Namun itu adalah hukum yang Rasulullah terapkan karena ada sebab, yaitu ketika kaum muslimin pada saat itu kelaparan, sehingga tatkala mereka sudah merasakan pada tahun berikutnya mereka tidak tertimpa kelaparan, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, silahkan makan, silahkan diberikan, dibagikan, atau silahkan disimpan meskipun melebihi sampai 3 hari. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan untuk membagi-bagikan daging kurban tersebut, bahkan beliau pun melarang untuk menyimpan sampai 3 hari. Kenapa? Karena mengisyaratkan bahwasanya di antara hikmah seseorang berkurban dengan hewan kurban adalah untuk membantu orang-orang yang mereka mungkin tertimpa kelaparan. Lalu bagaimana kalau seandainya kurban tersebut diganti dengan sedekah? Ini lebih rumit dari sisi seperti ini. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan, dan beliau pun tidak pernah dinukil sekali saja mengganti hewan kurban dengan menggunakan uang. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Adz-dzabhu fi mawdhi'ihi afdal min ash-shadaqah bi tsamanihi." Berkurban dengan yakni pada tempatnya, yaitu berkurban dengan hewan kurban, ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga yakni dengan nilai yang sama dari hewan kurban tersebut. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, walihada lau tasaddaqa an damil yakni mut'ah والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية. Oleh sebab itu, kalau seandainya seseorang yang manasik haji, beliau mengatakan, ketika seseorang yang menunaikan manasik haji bersedekah untuk denda pada jenis haji tamattu atau haji qiran, seharusnya dia denda dengan yakni hewan kurban kemudian diganti dengan sedekah, meskipun dia bersedekah itu dengan berlipat-lipat. Seandainya hewan yang dia ganti untuk denda itu tadi berjumlah bernilai 3 juta, dia mungkin bersedekahnya dengan 10 juta, itu tidak akan mungkin menyamai tuntutan dia membayar dam denda tersebut. Karena memang kenapa? Karena memang yang diperintahkan untuk mereka yang terkena denda atau dam pada haji, apakah itu haji tamattu atau haji qiran, itu dengan hewan. Tidak bisa kemudian diganti dengan nilai mata uang, meskipun dia bersedekah dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula di dalam kurban. Nah, karena memang yang dicontohkan, diperintahkan itu adalah dengan hewan kurban. Seandainya hewan kurban bernilai 10 juta, Anda bersedekah dengan 100 juta. Dengan niat untuk mengganti hewan kurban tersebut dengan nilai uang, tidak akan bisa. Nah, karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Intaha kalamuhu. Selesai ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fasal, pasal tambahan. Wal aslu fil udhiyati annaha mashru'atun fi haqqil ahya kama kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudhahuna an anfusihim wa ahlihim. Secara asal, pada kurban, ibadah kurban itu disyariatkan bagi hak orang yang masih hidup. Yakni berkurban, yakni disyariatkan, yakni atas nama orang yang masih hidup. Orang yang telah meninggal dunia ini tidak bisa kemudian ini saya ini kurban untuk ayah saya yang telah meninggal dunia, atas nama ayah saya yang telah meninggal dunia. Nah, tidak seperti itu. Secara asal, bahwasannya kurban itu adalah yang berkurban orang yang masih hidup. Nah, atas nama yang masih hidup. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berkurban atas nama diri-diri mereka sendiri atau keluarga mereka yang masih hidup. Nah, tidak mengkhususkan hewan kurban tersebut, ini saya berkurban atas nama ayah saja, ayah saya atau kakek saya yang telah meninggal dunia. Sehingga nanti ketika berkurban, dia pun akhirnya berdoa atau berzikir menyebut ini adalah kurbannya si fulan yang telah meninggal dunia. Tidak seperti itu. Nah, secara asal bahwasannya yang berkurban adalah orang yang masih hidup. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul 'ammah min ikhtisasil udhiyati bil amwat fala athla lahu. Adapun yang disangka oleh sebagian awam yang tidak mengetahui dari mengkhususkan hewan kurban diniatkan atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia, maka ini tidak ada asalnya. Tidak ada dalilnya. Tidak pernah dinukil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban ini memotong hewan kurban atas nama mungkin anaknya yang telah meninggal dunia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk sendiri. Nah, bismillah, Allahu akbar, Allahumma laka, Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammad. Amin. Terimalah kurban ini dari Muhammad. Rasulullah menyebut namanya sendiri. Nah, padahal seperti contoh istri beliau yang tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian menyediakan mengkhususkan hewan kurban menyembelih atas nama Khadijah radhiyallahu anha. Padahal beliau sangat mencintai dan sangat menyayangi istri tersebut. Namun tidak pernah. Nah. Namun ada penjelasan lagi dari beliau rahimahullahu taala, wal udhiyah 'anil amwat thalathatu aqsam. Berkurban untuk orang meninggal dunia ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, ay dhahi anhum taba'at lil ahya. Menyembeli atau berkurban untuk orang yang meninggal dunia, namun sifatnya itu hanya sekedar mengikuti orang yang masih hidup. Seperti contoh, seandainya dia berkurban menyembeli ini dari saya dan dari keluarga saya. Nah, sehingga apa? Dia menyertakan keluarganya dalam hal pahala, dalam hal ini ya, sehingga keluarganya yang masih hidup meskipun keluarganya yang telah meninggal dunia pun akan mendapatkan pahala dari hewan kurban yang dia kurban tersebut, sehingga dia tidak mengkhususkan hewan kurban tersebut untuk orang yang meninggal dunia, namun keluarganya yang telah meninggal dunia atau mungkin secara umum kaum muslimin yang masih hidup ataupun meninggal dunia, mereka semuanya hanya sekedar mengikuti dari orang yang hidup. Nah, dalam hal pahala, misal contoh di sini contohkan oleh beliau, ayyadhahir rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya wal amwat, seperti seseorang berkurban untuk dirinya atau untuk keluarganya dan dia meniatkan keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal. Maka ini kata beliau, wa aslu hadza tadhiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan memang praktek dari kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau menyertakan, mengikutkan keluarga beliau yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Wa aslu hadza tadhiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ahli baitihi wa fihim man qad mata wa min qabl. Dan ini adalah memang asal dari kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkurban atas dirinya, atas keluarganya, dan di antara keluarga Nabi ada yang telah meninggal dunia sebelumnya. Nah, sehingga diperbolehkan, sehingga jangan mengkhususkan memang hewan kurban ini adalah atas nama. Lah, hewan kurban orang yang telah meninggal dunia itu sifatnya hanya mengikuti orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, jenis berkurban untuk orang yang meninggal dunia, jenis yang kedua, ayu dhahi anil amwati bimuktadha wasayahum tansidan laha. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia karena melaksanakan wasiat dari orang yang meninggal tersebut, tansidan laha, sebagai yakni mengerjakan, melakukan, mewujudkan apa yang menjadi wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Seandainya ketika dia sakit, dia berwasiat, tolong nanti kurban untuk saya. Wa aslu hadza qauluhu ta'ala, dan dalil diperbolehkannya yang kedua ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-181. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka barang siapa yang merubah wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya adalah bagi orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahwasannya wasiat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang mendengarkan, yang diberikan wasiat. Ketika memang dari keluarganya berwasiat ketika dia sakit, tolong kurbankan untuk saya, dia berwasiat, maka dari pihak keluarganya memiliki kewajiban untuk menunaikan wasiat yang telah diwasiatkan dari keluarganya yang meninggal dunia tadi, yang berwasiat tadi. Sehingga meskipun dia telah meninggal dunia, maka tidak mengapa kurban tersebut atas nama keluarga yang telah meninggal dunia, sebab dia telah berwasiat ketika dia masih hidupnya. Ats-tsalits yang ketiga, ayu dhahi 'anil amwati tabarru'an mustaqillin 'anil ahya. Seseorang berkurban atas orang yang sudah meninggal dunia dengan sukarela, secara terpisah dari orang yang masih hidup. Yang demikian kata beliau, fahadza jaiza. Ini beliau maksudnya itu menurut sebagian. Beliau mengatakan boleh menurut sebagian, karena ini memang terjadi khilaf sebagaimana yang kita apa permasalahan yang kita singgung tadi, yakni menjadikan kurban secara khusus untuk orang yang meninggal dunia. Dan di sini ada pembahasan tentunya, karena khawatir ini akan memakan waktu, karena waktu sholat isya ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Adapun penjelasannya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya untuk poin yang ketiga ini. Baik, wallahu a'lam bishawab, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu habibi.